Amanu di sana bisa juga diartikan paham kebenaran. Jadi tiap waktu yang kita jalani harusnya membuat kita makin paham kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham kebenaran agama. Jadi kalau dikasih uang oleh Allah, anak dikasih uang oleh Allah, atau suami atau istri atau keluarga dikasih uang, dikasih pangkat, dikasih jabatan, dikasih penampilan, dikasih popularitas, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan paham kebenaran. Mengerti hadirin? Karena dunia ini dibagikan kepada siapapun. Orang baik, orang tidak baik, orang taat, orang tidak taat, orang yang iman, orang yang mengingkari, mengkhianati Allah, kasih dunia ini. Makanya jangan bangga kalau hanya sekedar dikasih dunia, karena itu tidak menjadi ciri dikehendaki kebaikan. Ciri dikehendaki kebaikan itu adalah dimudahkan untuk memahami kebenaran, paham agama. Bangsa ini kalau dikehendaki Allah kebaikan, akan dimudahkan para pemimpin dan rakyatnya memahami agama dengan benar. Paham kebenaran yang paling pokok adalah dalam ilmu yang wajib adalah mengenal Allah. Karena paham sholat, tidak kenal ke Allah, yakin tidak khusyuk. Semua puncaknya amal itu, semua puncaknya akhlak itu bergantung tingkat keyakinan kepada Allah. Jadi ini amanu tuh ya, paham kebenaran yang pertamanya adalah ke Allah dulu. Contoh ikhlas. Ikhlas itu hanya bisa kalau yakin Allah Maha menilai. Balasan hanya cukup dari Allah. Sekarang berjuang sampai meninggal di medan perang, tapi hatinya ingin dipuji, nanti saya sampaikan dalilnya, itu hilang semua pahalanya. Makanya wajib bagi kita untuk belajar tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama dan sifat-sifat Allah. Tanpa mengenal itu tegang. Pemilihan suami misalkan. Kenapa jadi ketawa? Saya tidak akan ngomong polatak politik ya. Sudah selesai. Bagi saya sudah selesai kemarin sore ya. Tidak lagi mengungkit-ungkit. Saudara jangan mengharapkan saya berbicara tentang hal itu, karena cukup sekali saja bicaranya. Dan itu saya membahas tauhid lagi. Jadi jangan kesini mau ngedengerin yang sama, cukup yang kemarin aja viral. Itu kalau yakin Allah yang menentukan, tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Selesai. Kita sempurnakan ikhtiar, selebihnya Allah yang menguasai. Tuh. Siapa yang galau belum dapat jodoh? Karena belum yakin ke Allah. Yang ngatur jodoh itu Allah. Jodoh itu wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah kan perjodohan. Benar? Ada yang kenal 10 tahun menjelang nikah batal. Tahu kenapa batal? Karena bukan jodohnya. Sederhana itu jawabannya. Ada yang baru kenal 1 minggu ternyata tidak jadi nikahnya. Tahu kenapa? Han? Terlalu cepat kenalnya. Ada yang lahirnya di Bandung, jodohnya di Afrika, pergi sana ke hutan, nikah di sana. Ya. Ada yang udah jodoh, pisah, jodoh lagi. Ada yang begitu. Apa? Karena yang ngatur itu Allah. Udah biasa aja hadirin. Begitulah. Harus yakin ke Allah yang mengatur. Tanpa yakin ke Allah, bingung hidup ini. Yang kedua, ilmu yang harus kita pahami adalah ilmu apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, ilmu syariat. Baru yang ketiga, ilmu sunnatullah. Nah, waktu yang kita jalani itu harus diupayakan ningkat keimanan kita. Makanya jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh dari ulama. Jangan jauh dari orang-orang soleh. Karena merekalah insya Allah jadi jalan kita paham kebenaran. Ikutilah ulama-ulama yang tidak cari apapun selain cari keridhaan Allah. Ulama yang asli itu orang ulama yang tidak takut kecuali kepada Allah. Dan gak ngarep apa-apa dari makhluk kecuali ngarep-ngarep keridhaan Allah. Pokoknya kuncinya 2, roja dan khauf. Roja harapnya ke Allah, khaufnya ke Allah. Makin utuh, makin bahagia, makin ajeg, dan makin mulia akhlaknya. Tapi kalau sudah roja dan khaufnya ke makhluk, harapnya ke makhluk, takutnya ke makhluk, dia tidak akan bisa tenang dan tidak akan bisa ngejaga izzahnya. Tolong dipikirkan baik-baik untuk terus ngejaga, jangan sampai kena musibah iman. Tahu doanya? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Coba 3 kali sama-sama. Ya cukup. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Rabbana la tujik kulubana ba'da idhadaitana wahablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan pernah lepas doa ini supaya tidak kena bencana iman, dicabut nikmat iman itu petaka, dicabut kedudukan mengapa apa. Allah sedang melihat kita tidak sekarang, mendengarkan apapun yang terucap. Jawab, apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Allah tahu siapa kita. Apakah Allah tahu pikiran kita? Tahu isi hati kita? Apakah Allah menyaksikan setiap kita melakukan dosa? Yakin? Yakin? Apakah Allah tahu semua masalah kita? Harapan kita? Enak sekali hidup dengan Allah tuh. Sayang, sedikit sekali orang yang yakin seperti tadi. Mungkin ketika jawab sih iya, tapi kalau dalam hari-hari banyak yang kurang yakin ke Allah tuh. 2, waktu itu wa'amilu solihat, mengamalkan kebenaran.